Wong kula sering ketemu imam lho nyucup wong itu watonan nyucup. Tahu salat ternate. Tapi kula suwun anggo sebab jenengan piye bingung gak. Mula nanti diceritani preman ini kisah nyata neng kapal pesiar preman sugih neng kapal pesiar itu tukaran dengan tiang cerita kalau berjoto si tiang kena apa? Teng kapal pesiar karena hari Jumat itu ada Jumatan nah, ada orang yang gak Jumatan itu gak terima mereka jadi birisik wong hiburan kok ada apa? Jumatan nah pas gremeng ini dikira wong Islam sing fasik ini tidak gremeng seneng kapalnya wong akeh nyewa bareng kok digo Jumatan berisik. Ini ke kudunya rasa Jumatan, menghiburan kalau Jumatan dijual tak sampai sekarang Jumatan bingung kan sih, lu kayak kok jatuh, lah aku Jumatan lah, ratri mau anak ngajak Jumatan fase ke Indonesia itu pusing, mikir kata sih, wah kayak